نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmatnya, sehingga sampai saat ini, detik ini dan hari ini, Allah SWT masih banyak melimpahkan karunianya kepada kita semuanya. Dan pada kesempatan malam ini, insya Allah kita mengambil fawaid, melanjutkan seperti biasanya untuk mengisi kekosongan as'ilah yang diajukan kepada Syekh Saleh bin Fauzan Ali Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita mengambil soal yang ke-26. Disebutkan dalam soal tersebut, kasirun ma ya'rudu li badin nas au hiya subhatun indal ba'd min talabatil ilmil mubtadi'in anna ghisyana hilaqil ilmi hilaqil ilmi yakni ziyadah fil hujjah ala man talaqqa hadzal ilma min mas'uliyati tablighihi wa islahi nafsihi mimma yaj'aluhum awil ba'dha minhum yahjumuna an talabil ilmi syar'i fama tawjihukum lihaula. Dalam pertanyaan diajukan kepada beliau Asy-Syaikh Al-Alamah Saleh bin Fauzan Ali Fauzan Hafizahu Ta'ala, disebutkan kasir ma ya'rudu li ba'din nas, banyak didapati yang muncul pada sebagian manusia. Aw hiya subha indal ba'd min talabatil ilmi mutadi'in. Atau bahkan dia merupakan subhat yang ada pada sebagian dari para penuntut ilmu pemula. Anna ghisyana hilaqil ilmi, bahwasanya mendatangi halaqo-halaqo ilmu, majelis-majelis ilmu, yakni ziyada fil hujjah ala man talaqqa hadzal ilma, maknanya yang dimaksud bahwa mendatangi majelis ilmu halaqa ilmu itu akan menambahkan di dalam hujjah untuk mengenai orang yang mempelajari ilmu ini berupa keharusan tanggung jawab untuk menyampaikan dan tanggung jawab untuk membenahi diri, memperbaiki diri. Hal tersebut mimma yaj'aluhum awil ba'da minhum merupakan sesuatu yang dijadikan oleh mereka atau dijadikan oleh sebagian dari mereka untuk memalingkan seseorang dari menuntut ilmu syar'i. Maka apa pengarahan Anda untuk mereka tersebut? Jadi adanya subhat yang muncul di tengah-tengah sebagian penuntut ilmu yang mereka termasuk pemula, atau subhat tersebut muncul pada sebagian kaum muslimin. Mereka menganggap bahwasanya yang namanya menuntut ilmu, belajar agama, mendatangi majelis taklim, itu justru akan semakin menambahkan hujah yang akan mengenai dirinya. Kalau antum belajar terus, nanti antum tambah banyak dalil yang mengenai antum. Karena antum kalau belajar, sering belajar, maka semakin banyak dalil yang akan menghujat kamu. Karena kalau orang belajar mau enggak mau, itu dituntut menyampaikan. Loh, antum kalau enggak nyampaikan, antum kena dalil itu. Antum mau enggak mau kalau belajar, antum sendiri harus berbenah diri. Kalau antum belajar, antum kok enggak mengamalkan, antum enggak semakin baik. Berarti ilmunya akan menghujat kamu. Nah, bentuk subhat ini akhirnya dijadikan oleh mereka untuk memalingkan seseorang dari menuntut ilmu. Ya sudah, enggak usah belajar. Bahaya kamu kalau belajar. Semakin pintar, semakin banyak dalil yang akan menjadi hujah kepadamu. Ini subhat. Subhat yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan muncul pada sebagian penuntut ilmu. Orang yang sudah pernah belajar, karena kejenuhannya muncul dari was-was setan, akhirnya dikeluarkan melalui celotehan-celotehannya. Enggak usahlah belajar lagi, enggak usahlah mondok lagi. Kita enggak bebas kalau mondok, enggak bebas kalau belajar Al-Quran dan Sunnah. Melakukan ini enggak boleh, melakukan itu enggak boleh. Padahal kita pengen. Kalau kita melakukan ini, nanti ilmu itu akan menjadi hujah bagi kita. Akan menimpa kita. Kita diperingatkan dengan ilmu tersebut. Akhirnya, dengan subhat tersebut, mereka pun meninggalkan yang namanya talabul ilmi. Maka bagaimana pengarahan antum wa syekh? Maka kata Syekh Shaleh Fauzan hafizallahu taala menanggapi apa yang telah disampaikan dalam bentuk pertanyaan tersebut. Maka kata Syekh hafizallahu taala, hadhihi waswasatun minasyaiton. Subhat tersebut atau pemikiran tersebut itu merupakan was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan. Kalau itu bukan suatu bimbingan, tetapi was-was syaitan, maka tidak sepatutnya seorang muslim mengikuti waswas setan. Apalagi seorang sunni salafi, enggak sepatutnya kemudian apa? Memelihara pemikiran tersebut dalam kondisi terus diadopsi pemikiran yang merupakan dari waswas setan. Terus dalam keadaan disimpan dalam benaknya, dalam pikirannya, atau istilah kerennya dalam memorinya. Seorang sunni salafi tentunya yang dicari adalah bimbingan, bukan waswas setan. Maknanya itu harus dibuang. Jangan dibiarkan di otak-otak kita. Jadi waswas setan. Jangan karena malas, jangan karena jenuh, kemudian kita memelihara subhat yang merupakan waswas setan. Bukankah kita selalu berlindung kepada Allah dari waswas setan? Min syaril waswasil khannas. Selalu berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan yang selalu menghembuskan ke dalam jiwa-jiwa manusia. Yaqulu laka. Yang mana waswas setan tersebut dihembuskan kepada dirimu mengatakan la tata'allam li'annaka idza ta'allamta sara hujatan 'alaik. Udahlah, kamu enggak usah belajar. Kalau kamu belajar, nanti akan menjadi hujah yang memerangi kamu. Hujah yang akan menimpamu. Kamu itu dengan belajar akan tahu ini haram. Kalau kamu melakukan, nah, kamu kena sendiri. Ilmu itu menjadi bumerang bagi kamu. Dengan kata lain, itu bisa menjadi senjata makan tuan. Udahlah, enggak usah belajar. Karena dengan belajar akan menjadi senjata makan tuan. Antum dengan belajar tahu, oh ini perkara yang wajib. Tapi antum tinggalkan, antum kena. Dengan dalil tersebut yang antum pelajari. Ini bisikan setan, waswas setan yang ditiupkan oleh setan di dalam jiwa-jiwa manusia. Dia akan mengatakan la tata'allam li'annaka idza ta'lamta sara hujatan 'alaik. Udah, enggak usah belajar. Karena kalau kamu belajar, itu nanti akan menjadi hujah yang mengenai dirimu. Kemudian kata Syekh Hafizullah Ta'ala, wa naqul li hadza. Kita jawab, kita katakan kepada bentuk subhat tersebut yang itu merupakan waswas setan, wa baqauka fil jahli ma'a wujudil ulama'i alaysa huwa hujjatan alaik. Keberadaan kamu terus di atas kejahilan, keberadaan kamu terus enggak mau belajar sehingga bodoh tentang agama, enggak tahu ini haram atau boleh, enggak tahu ini wajib atau tidak, maka kebodohan kamu terus menerus padahal ulama telah ada, padahal orang alim telah ada, padahal orang yang mengajari telah ada. Alaysa huwa hujatan alaik. Bukankah itu juga merupakan hujah atas dirimu? Kamu beralasan kalau kita belajar terus nanti akan menjadi senjata makan tuan. Loh, kalau kamu membiarkan dirimu bodoh, sedangkan ulama ada, Antum enggak mau belajar, enggak mau datangin majelis taklim, padahal gurunya ada, ustadznya ada, yang ngajarin ada. Loh itu hujah bagi kamu. Jangan kamu anggap bebas, leluasa. Itu justru senjata yang akan menimpa dirimu. Hujatun alaik. Qaunuka tabqa fil jahli wal ilmu mawjud wal ulama'u mawjudun wa durus qa'imah. Hadha asyaddu khataran min qaunika ta'ti ila durusil ilmi wa tata'allamu wa qad la ta'malu bima 'alimta. Keberadaan kamu tetap berada pada kejahilan. Kamu tetap enggak mau belajar. Tetap kamu bodoh tentang agama Allah. Bodoh tentang syariat Allah. Enggak tahu mana yang harus dikerjakan. Enggak tahu mana yang harus ditinggalkan. Yang harusnya dikerjakan, dia tinggalkan akhirnya. Yang seharusnya dijauhin, dia langgar, dia kerjakan akhirnya. Ilmu padahal ada. Pelajaran disampaikan pada halaqah-halaqah. Pelajaran disampaikan dalam majelis taklim umum. Kurang apa? Ulama pun ada. Bisa tanya kepada mereka. Bisa belajar kepada mereka. Secara pribadi. Privat. Ada peluang untuk belajar. Durus qa'imah. Pelajaran demi pelajaran pun berjalan. Ada jadwalnya. Mau yang dari pemula, mau yang sudah tengah-tengah, mau yang sudah tertinggi. Ada kesempatan ilmu disiapkan. Hadza asyaddu khataran min qaunika ta'ti ila durusil ilmi wa tata'allam wa qad la ta'malu bima 'alimta. Maka keberadaan kamu tetap bodoh, tetap enggak mau belajar, padahal ustadznya ada, padahal halaqah ilmu ada, jadwal taklim ada, kamu enggak mau datang, enggak mau menuntut ilmu. Maka kondisi ini asyaddu khataran. Kata beliau hafizallahu ta'ala, keberadaan yang seperti ini jauh lebih ngeri bahayanya, lebih besar bahayanya min qonika tati ila durusil ilmi, dibandingkan kondisi kamu. Kamu datang kepada majelis-majelis ilmu, kamu tetap belajar. Wa qad la ta'malu bima 'alimta. Tapi kadang kamu tidak mengamalkan apa yang telah engkau pelajari. Jadi kalau kita dihadapkan dengan dua kondisi. Kita enggak mau belajar, tetap bodoh. Taklim berjalan, ustadznya ada. Dibandingkan keadaan kita tetap taklim. Kita tetap menuntut ilmu. Sekalipun kadang ilmu yang kita pelajari tidak kita amalkan. Maknanya apa? Kadang adanya taksir, adanya kekurangan, ada celah yang tidak kita mampu untuk mengamalkan ilmu itu. Maka kondisi yang pertama itu jauh lebih bahaya, jauh lebih parah kerusakannya. Likonil insan bitab'ihi indahu taksir fil a'mal. Alasan Syekh rahimahullah, kenapa kondisi pertama lebih parah, lebih jelek, yang enggak mau tahu menau, enggak mau peduli, enggak mau urus untuk belajar agama, dibandingkan yang dia ini tetap belajar, sekalipun kadang ada kekurangan, enggak mengamalkan ilmu, meninggalkan apa yang dia pelajari, dikarenakan yang namanya manusia, secara tabiatnya dia itu memiliki kekurangan. Memiliki kekurangan. Kadang perkara yang wajib masih ditinggalkan. Kadang jelas-jelas itu diharamkan, dilarang, masih dilanggarnya. Itu tabiat manusia. telah Allah tetapkan pada diri manusia sebagai tempat khata'ul apa makanul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Itu tidak dipungkiri. Wa indahu ba'dud dzunub. Bahkan tabiatnya manusia sebagian mereka terjatuh ke dalam dosa. Ketika hawa nafsunya lebih mendominasi, ilmunya terkalahkan, syahwat lebih menguasai jiwanya, sehingga akhirnya dia kalah, ilmunya mental, yang haram tetap dilakukan, yang wajib tetap ditinggalkan. Ini sesuatu yang sudah ditabiatkan oleh Allah pada manusia. Dan ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam hadis kutsinya. Ya ibadi, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Wa ana akhfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni akhfir lakum. Kata Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim. Wahai, kata Allah SWT dalam hadis kutsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan. Kadang berbuat dosa, tergelincir dalam dosa. Siang dan malam. Siang dan malam. Tuhti'una bilail wa nahar. Siang dan malam. Itu kondisinya manusia. Tetapi apa? Kata Allah SWT, wa ana akhfiru dzunuba jami'an. Dan aku zat yang mengampuni dosa-dosa secara keseluruhan. Fastaghfiruni. Maka kalian minta ampun. Jangan kalian ketika sudah tahu itu dosa, Anda berlarut-larut. Anda tidak mau sadar. Anda tidak mau insaf. Ingat. Rahmat Allah sangat luas. Sebelum Anda mendapatkan hukuman dari Allah, bertobat kembali kepada jalan Allah. Minta ampun kepada Allah, akan aku ampuni, kata Allah SWT. Akhfir lakum. Kalau kalian memang minta ampun, akan aku ampuni. Nah, ini ketetapan dari Allah SWT. Yang namanya hamba, itu kadang terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Tabiatnya mereka. Fa innahu idza hadara majalisaz dzikri wa durus al ilmiyah indal ulama fi buyutillah, maka sesungguhnya manusia yang dengan ketetapan Allah tabiatnya seperti itu, kadang lupa, kadang ada kekurangan, kadang tergelincir dalam dosa, maka sesungguhnya hamba tersebut apabila dia tetap menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, yang dibacakan Al-Quran dan Sunnah, disampaikan peringatan demi peringatan, disampaikan wejangan demi wejangan, pelajaran-pelajaran ilmiah, di sisi para ulama, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, atau di tempat-tempat madrasah, dengan mereka para ad-du'at, para mudarrisun yang menyampaikan ilmu ad-din, maka dengan kita dalam kondisi yang tidak menutup adanya kemungkinan terjatuh ke dalam dosa dan salah, tapi tetap kita berusaha, ada taklim datang, ada majelis ilmu kita pun hadiri, kita berusaha menuntut ilmu, maka yang demikian itu yurjalahu ayatanabbaha wa yatuba min akhtaihi wa yarji'a ila shawab. Dengan upaya terus menghadiri majlis taklim, walaupun tidak menutup kemungkinan dia terjatuh ke dalam dosa, itu akan ada sisi positifnya, akan ada kebaikan di belakang itu, yaitu apa? Kita akan bisa diharapkan untuk sadar. mendapatkan peringatan dengan pelajaran tersebut. Intibah, tersadarkan, mau insaf, mau berbenah diri. Karena ketika ayat disampaikan, kadang hati muncul bertambahnya iman. Ketika dia di luar, di pergaulan umum, pergaulan bebas, kumpulnya sama anak-anak jalanan, para preman, para fusa ahli kefasikan, tentunya imannya kropos. Imannya akan rendah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Seorang mukmin apabila dibacakan ayat-ayat Allah itu akan menambahkan keimanan. Sehingga yang dia mungkin terbawa arus syahwat, menuruti syahwat-syahwatnya, syahwat kemaksiatan, ketika dia datang di majlis taklim, di majlis zikir, dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Rasulullah, memperingatkan dari bahaya dosa, bahaya kelalaian, bahaya berpaling dari zikir kepada Allah, hati akhirnya bertambah imannya. Sehingga dia akan tersentuh. Dengan tersentuhnya hatinya pun ini akan merubah kondisi yang tadinya dikuasai oleh syahwat. Akhirnya dia pun tersadarkan. Akhirnya dia pun dengan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dia bisa melawan syahwatnya tersebut. Sehingga akhirnya pun kondisi akan intibah tersadarkan. Demikian juga dengan mendatangi majlis zikir, pelajaran-pelajaran ilmiah, dia akan bertobat dari kesalahannya tersebut. Ketika disampaikan atas perbuatan dia meninggalkan yang wajib, atau atas perbuatan dia melanggar yang haram, melanggar yang dilarang, akhirnya dia bertobat kepada Allah dan kembali kepada yang benar. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi tetap orang yang dia itu meninggalkan majlis taklim, enggak mau belajar, enggak mau menuntut ilmu agama, tetap dia berada pada kerugian yang jauh lebih rugi daripada orang yang dia ini menghadiri majlis taklim, tetap belajar, walaupun kadang dia itu tidak menunaikan hak ilmunya tersebut. Kadang terjatuh ke dalam at-taksir, kekurangan, mengurang-urangi hak ilmu tersebut, yang seharusnya diperintahkan, dikerjakan, dia tinggalkan. Yang seharusnya dilarang, dia tinggalkan. Yang seharusnya diperintahkan, dia kerjakan, dia tinggalkan. Yang seharusnya dilarang, dia tinggalkan, malah dia langgar. Walaupun demikian, tapi tetap belajar, tetap menuntut ilmu, tetap menghadiri majelis taklim, maka jauh itu lebih baik. Karena yang dia harapkan adalah keberuntungan. Berbeda kalau dia ini sudah berpaling dari menuntut ilmu. Berbeda dengan orang yang sudah menjauh dari majelis taklim, majelis zikir. Kerugian. Mungkin dia merasa bebas, beruntung, enak. Kita itu enggak terikat dengan taklim. Mendingan kita bebas. Anda merasa beruntung, padahal itu hakikatnya kerugian. Hakikatnya kerugian. Karena di dalam majelis taklim telah Rasulullah sebutkan, orang yang berkumpul di dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, sebuah masjid, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ketika seseorang berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, dia berkumpul bukan untuk ngerumpi, dia berkumpul bukan untuk arisan, dia berkumpul bukan untuk membicarakan yaitu kongsian dalam usaha, bukan. berkumpul yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Dia berkumpul di masjid untuk membaca ayat-ayat Allah Al-Qur'an, mempelajarinya di tengah-tengah mereka. Apa keutamanya? Illa nazalat alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kebahagiaan, keberuntungan akan Allah turunkan ketenangan, ketentraman jiwa, ketenangan hatinya. Allah limpahkan kepada mereka rahmah. Coba kalau orang berpaling dari majelis taklim, majelis ilmu, kan berarti sebaliknya, tidak Allah beri rahmah kepada mereka, mereka menjauh dari rahmat Allah. Kerugian. Ayat yang barusan dibaca oleh imam tadi, di antaranya ayat di situ disebutkan apa? Terdapat di situ ayat wa illam taghfirli wa tarhamni la akunanna minal khasirin. Di dalam ayat tersebut seorang hamba mengutarakan kepada Allah, wa illam taghfirli wa tarhamni, jika engkau ya Rabb, ya Allah, tidak mengampuni aku dan merahmati aku, la akunanna minal khasirin, benar-benar aku akan merugi. Jadi di antara kerugian yang akan didapat oleh seorang hamba ketika dijauhkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang itu sudah enggak mau datang ke majelis taklim, menjauh dari thalabul ilmi, berarti dia menjauh dari rahmat Allah. Sedangkan Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan majelis taklim, disitulah seorang hamba akan mendapatkan rahmat Allah. Siapa yang menghadiri majelis taklim? Nah, kalau dia merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia, kalau tidak terikat lagi dengan majelis taklim, enggak lagi belajar, kok merasa bangga, merasa bahagia, maka sesungguhnya kebahagiaan dia itu, di balik itu adalah kesengsaraan. Kebahagiaan dia hanya kebahagiaan yang semu. Yang semu. Karena apa? Itu adalah hanya was-was setan yang setan menghembuskan dalam hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka yang menjauh dari majelis taklim, enggak mau belajar Al-Qur'an dan sunnah, dihembuskan itulah kebebasan, itulah kebahagiaan. Padahal itu sesungguhnya adalah kerugian. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang namanya majelis taklim, kata Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, fa hadhil hilaq hayatul qulub, maka halaqah ilmu, majelis taklim itu adalah kehidupan hati seorang hamba. Fala yasuddannaka syaitan anil ilmi annafi wa ta'allumil ulumi syar'iyah, maka jangan sekali-kali syaitan itu menghalangi dirimu dari yang namanya ilmu yang bermanfaat dan mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Harus dilawan ketika muncul waswas syaitan yang ingin menghalangi kita dari yang namanya majelis taklim, majelis ilmu, belajar agama. Bihadihi syubhah, dengan syubhat ini, yaitu syubhat yang telah dikemukakan di depan, wahadihil waswasah, dan waswas syaitan ini. Ingat, ternyata di dalam belajar agama, di dalam menghadiri majelis taklim, di situ adalah hayatul qulub, merupakan kehidupan hati seorang hamba. Merupakan kehidupan hati seorang hamba. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita masing-masing tentunya berusaha, berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana jiwa kita, yaitu jasmani kita, badan kita, agar kehidupannya itu benar-benar tercapai. Sehingga kita mengupayakan bagaimana badan kita itu tetap sehat. Mengupayakan bagaimana jasmani kita itu tetap bugar, tetap fit. Baru ditimpa sakit sedikit, pilek aja, flu saja udah kelabakan kan, bingung. Cari obat ini dan itu. Cari penanggulangannya. Lah bagaimana kalau ternyata sakitnya sakit yang parah, kronis? Tentunya setiap kita tidak menginginkan. Karena apa? Akan berakibat kebinasaan jasmani kita. Kehidupan akan dicabut dengan sebab sakit yang Allah timpakan. Maka kesehatan badan berusaha kita upayakan. Dalam makan dan minumnya. Makannya harus sehat. Minumannya juga harus sehat. Kan demikian. Apa ada di antara kita mencari beras untuk makan kita supaya sehat badan kita? Apa ada yang dia lebih memilih beras yang sudah nonolan, yang sudah banyak hewannya? Ah, udahlah ini aja bagus bagi saya daripada beras yang baru digiling. Apa ada orang yang demikian cara berpikirnya dari kita? Walaupun kita pendapatannya pas-pasan, mesti kalau cari beras, ya pilih yang bagus, yang enak, yang pulen dimakan. Kalau ada beras yang bagus, yang baru digiling, atau belum nonolan, belum ada hewannya, kenapa harus cari yang nonolan dan banyak hewannya? Kan gitu. Tentunya akan merugi. Orang yang berasnya bagus-bagus banyak, kok dia pilih yang sudah nonolan? Apalagi selisihnya sedikit. Apalagi harganya sama. Apakah ada di antara kita yang kemudian ketika cari sayur, cari yang sudah mengering? Jangankan mengering, sudah nguning sedikit aja kita ogah. Ya kan gitu kebanyakan kita. Pilih-pilih, cari yang masih segar, baru panen. Kan gitu. Apa ada? Oh, yang segar-segar di hadapan kita, pele yang sudah menguning, sudah layu. Tentunya itu tanda kerugian orang. Rugilah, harga sama kok. Cari yang sudah nguning, sudah ngering, padahal yang baru nyabut ada. Kalau kita cari buah, apa ada di antara kita yang kemudian cari yang busuk-busuk, sudah ulatan? Apa ada di antara kita seperti itu, padahal banyak yang baru panen buahnya? Masih mulus-mulus. Sudah banyak setnya dipilihin. Udahlah ini aja. Enak. Akan bahagia aku hidup dengan buah yang seperti ini. Padahal banyak buah-buah yang masih mulus-mulus kulitnya. Baru panen lagi. Apa ada di antara kita berupaya seperti itu? Nah ini dalam rangka menjaga jasmani kita. Supaya jasmani kita sehat. Sehingga hidup dengan izin Allah berkepanjangan. Nah, apalagi ini terkait ruh, terkait jiwa, terkait hati. Ini lebih dipikirkan. Karena apa? Hayatul qulub, hidupnya hati itu dengan ilmu. Dengan majlis taklim. Sehingga kalau ada di zaman-zaman yang pondok ahlus sunnah bertebaran di sana-sini. Markis-markis ahlu sunnah, komplek-komplek salafiyun di sana sini, di setiap provinsi, di setiap wilayah, bahkan di setiap daerah, setiap kabupaten, bahkan sebagainya di setiap kecamatan. Kok kemudian ada seorang sunni salafi enggan untuk belajar, antipati untuk belajar, berpaling dari yang namanya tholabul ilmi? Kebahagiaan apa sih yang dicari? Kehidupan apa yang dia kehendaki? Kalau kehidupan yang hakiki, carilah. Kehidupan yang telah Allah siapkan. Dengan al-ilmu. Dengan zikir. Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. 6. Karena tanpa ilmu, manusia bagaikan binatang, naudzubillah. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, laulal ulama lasoron nas mislul ba'aim. Kalau bukan karena para ulama, kalau tidak dikarenakan sebab adanya ulama, orang yang berilmu di tengah-tengah manusia, manusia itu akan menjadi seperti binatang. Hidupnya bagaikan binatang. Nggak terbimbing. Makanya dengan ilmu itulah manusia itu dibedakan dengan binatang. Hidupnya terbimbing. Tahu ini yang bagus, ini yang jelek. Tahu ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan. Itu dengan ilmu. Sehingga manusia akan bahagia dengan ilmu Al-Quran dan sunnah tersebut. Maka bohong dan bohong. Karena itu was-was setan. Kalau ada orang yang mengaku merasa bahagia, merasa tentram hidupnya ketika jauh dari tholabul ilmi, jauh dari yang namanya majlis taklim, bohong. Karena sesungguhnya dia khairat. Kalau dia enggak menuntut ilmu, jauh dari majlis taklim, sesungguhnya hidupnya itu berada pada ambang keraguan, ambang kebimbangan, kecemasan. Karena apa? Dia dalam mencari ma'isyah saja sudah terombang-ambing. Enggak punya jalan yang benar. Dia di dalam bergaul, berbagai macam muskilah menimpa dia, dia pun terombang-ambing. Enggak dapat solusi bagaimana menghadapi cara yang benar. Hidup dalam berkeluarga, tiap harinya cekcok dengan istri. Hidup dalam berkeluarga, seringnya berantem sama anaknya karena anaknya enggak nurut. Khairat yang meliputi hidup dia adalah kebimbangan, kebingungan. Apa yang harus saya lakukan? Solusi apa yang harus saya tempuh? Karena apa? Enggak terbimbing dengan ilmu. Ujung-ujungnya gantung diri. Menyelamatkan diri katanya. Dari fitnah dunia. Naudzubillah. Kalau tidak, langkah 1000. Lari ke dukun. Supaya bisa memberikan solusi. Naudzubillah. Ini bencana yang menghinggapin kehidupan. Yang mengancam kehidupan orang yang jauh dari majelis taklim, majelis ilmu. Sehingga was-was setan yang menjadi syubhat pada sebagian kaum muslimin. Atau bahkan sebagian merambah kepada sebagian ahlus sunnah. Dibuang jauh-jauh dari jiwa kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Afan minkum ala tatwil. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.